Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam, membawa pisau. Dari bunyi sambutan salam nampaknya lah banyak yang puasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, itu tadi hanya sekedar membalas pantun Pak saya. Karena kata orang pantun mesti berbalas, maka disebut dengan berbalas pantun. Yang sama-sama kita hormati Bapak Sekda, Bapak Ketua DPRD, Bapak Kapolres, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten 50 Kota. Hadirin hadirat muslimin muslimat, tak dapat saya sebut satu persatu keluarga besar ASN Kabupaten 50 Kota yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi Pak Sekda ada menyinggung sedikit tentang ASN. Kalau ada orang sama-sama ganteng, sama-sama kaya, sama-sama S3, mau meminang anak gadis, tapi yang satu ASN, yang satu tidak, kira-kira yang diterima yang ASN atau yang tidak? ASN. Begitulah hebatnya ASN. Gimana kabar anak ibu? Alhamdulillah Pak Ustadz, sudah selesai kuliahnya, IP-nya 4, berprestasi, kemarin menjadi pelajar terbaik. Tapi kenapa bu? Belum ASN. ASN seolah-olah menjadi cita-cita tertinggi orang tua. Ustadz kok tahu? Ama ambo itu. Ambo disuruhnya ikut tes, mesti jadi PNS. Dulu ustadz-ustadz, buya-buya awak berceramah bahwa kalau manusia iko mati, maka sadonya putui. Tapi ada tigo nan tetap mengalir. Nang pertama, sodakoh jariah. Nang kedua, ilmu nan bermanfaat. Nang ketiga, anak nan soleh. Ada cik lain, ASN. Yang mati, gajinya mengalir. Itulah maka ibu-ibu kau ingin balaki ASN. Tak putuinya dengan kematian. Jadi ASN iko adalah nikmat yang besar. Tapi yang tahu menghargai nikmat ASN iko siapa? Urang nan ikut berkali-kali indak lulus. Orang yang ikut tes lulus, punya gaji pokok, dapat uang tunjangan, dapat uang SPPD, dapat gaji 13, uang SIPA, uang sundul, uang tanduk, uang. Maka dia tidak merasa ASN ini sebagai nikmat yang besar. Maka kalau orang yang tidak ASN itu menyebut alhamdulillahnya 33 kali, maka ASN mesti sampai 33 kali. Nyo mesti lebih banyak. Kenapa? Karena tidak semua orang mendapat nikmat ASN ini. Maka sebagai syukur kepada Allah, kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, adapun ambo ASN ikut tes NIP ambo 1977058 balik, ujungnya lupa pula. Tahun 2008 ambo ikut tes PNS dosen, 2009 balik keluar karena satu dan lain hal. Tapi menjadi PNS ASN adalah sesuatu bagi ambo pengabdian kepada negara. Tapi bukan berarti sesudah keluar dari PNS ASN ambo tidak mengabdi. Ruang pengabdian yang lebih luas. Yang jelas ambo selama PNS ASN tidak pernah melanggar disiplin. Ambo ASN di Fakultas Usuluddin. Jumlah dosennya 60 orang. Setiap semester dosen melaporkan mengajar Tri Bakti dosen, kemudian penelitian, kemudian penunjang. Dan Ambo tidak pernah ketinggalan laporan. Setiap laporan beban kinerja dosen BKD setiap 6 bulan sekali, Ambo dosen yang pertama menyetorkan. Ustaz tahu dari mana? Sebab nampak Ambo di daftar yang pertama menyetor Abdul Somad. Masalah mengurus kenaikan pangkat itu juga Ambo masuk pakai ijazah S2, maka golongan 3B. Sesudah itu naik 3C, sesudah itu naik 3D. Waktu mengurus 3D, di antara kawan-kawan ambunan petamu 3D. Pas mau mengurus ke ampe A, mentok. Kata bagian kepegawaian, ustaz tidak bisa ampe A sebelum doktor. Ambo pun mendaftar doktor, selesai doktor, awak pun ndak lu PNS lain. Jadi semua syarat itu Ambo penuhi. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Masalah absen mengajar, walaupun Ambo sibuk ceramah, tapi mengajar tetap. Masalah absen di kelas tetap. Nah ini, jadi kalau Ambo nanti berceramah mengatakan tentang disiplin, lalu terlintas di hati ASN, apa Ustaz Somad kau cerita disiplin? Ini kan enggak ASN. Ambo ASN pernah dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kini awak sudah sampai tanggal 22 Syaban. Insyaallah tanggal 29 Syaban semua saksi tersumpah dari Sabang sampai Papua yang disumpah oleh Majelis Ulama Indonesia Kementerian Agama, wallahi tallahi billahi, dan orangnya diperiksa secara fisik dan mental sehat, maka mereka menengok mengintip anak bulan. Bulan itu kalau nyebule namanya Badar, kalau bulan sabit namanya Hilal. Yang ingin diintai pada tanggal 29 itu nanti adalah Hilal. Maka kalau ada ibu-ibu nama suaminya Hilal, jangan diagi keluar. Sebab inyo sedang dicari orang. Teropongnya kalau di Pakambaru dipasang di Jalan Sudirman. Di gedung nan paling tertinggi, di lantai ateh dipasang orang tu teropong. Harago teropong iko 50 juta. Sejak di Bali sampai kini, alun pernah mancaliak anak bulan. Asal dipasang nampak pucuk-pucuk sawit aja. Dipasang sekali lagi aso. Adolona membuat update status dipasang, dibuatnya komen di atas. Gaji 13 sudah kelihatan. Karena dalam hadis Nabi disawi, sumu li ru'yatih, berpuasalah kamu setelah melihat anak bulan. Maka lembaga itu disebut dengan Badan Hisab dan Ru'yah Muhammadiyah, organisasi sosial kemasyarakatan agama memakai metode hisab. Ilmu hisab adalah ilmu falak, ilmu astronomi. Untuk mendukung dipakai dua-duanya, maka namanya ilmu hisab, dan di Kementerian Agama Badan Hisab dan Ru'yah. Nah setelah mereka bersidang, bersaksilah dua orang saksi yang melihat tadi, maka Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Muhammadiyah, Persatuan Islam Persis, Al-Jamiatul Wasliyah, Matla'ul Anwar, bersidang, namanya sidang isbat, menetapkan satu Ramadan. Biasanya penampakan hilal itu sore, petang, malam diumumkan, maka malam itu sudah dianggap sebagai malam bulan suci Ramadan. Karena kalau Januari, Februari, Maret, April itu pertukarannya jam 2 waleh malam, malam tahun baru. Tapi kalau Muharram, Safar, Rabiul Awal itu awal kalendernya di waktu maghrib. ambo pribadi tidak mengajak kita untuk membeli teropong, bukan itu maksudnya. Atiullah ta'ala kepada Allah, wa atiur rasul ta'ala kepada Rasulullah, wa ulil amri. Ulil amri alim ulama awak. Saya tidak mau taat kepada ulil amri. Siapa lagi yang awak taati? Ulil amri ulama awak itulah yang awak taati, yang dilegalisir oleh Kementerian Agama. Adapun proses bagaimana mereka menghitung dan menilai serta melihat anak bulan itu berat. Jadi kata orang di Kementerian Agama, bagian badan hisab dan rukyah, menghitung berapa derajat, bagaimana cara menengok bulan, ini berat, biar kami aja. Jadi awak tinggal mengikuti aja. Kadang kita ini semuanya mau ikut campur urusan orang, tapi pas naik pesawat dia tidak pernah maklum. Ya Pak, tadilah Pak Sawi akan, sedangkan ambo bertahan situ sampai akan sholat Jumat. Kita doakan Pak Sekda panjang umur, sehat badan, barokah insyaallah. Awak kalau naik pesawat ke Jakarta, kan enggak pernah awak ketuk pintu pilot itu bertanya, "Pilot, iko remnya di mana? Gasnya, minyaknya apa?" Kita kan percaya saja sama pilot. Lalu kenapa masalah bulan puasa ini kita tidak percaya, lalu mau menengok berapa derajat bulannya, nampak apa tak nampak? Percayakan saja sudah. Jadi nanti kalau sudah diumumkan bahwa besok berpuasa, maka ikut sajalah berpuasa. Nah, menjelang masuk ke dalam bulan suci Ramadan itu, apa saja yang perlu kita persiapkan? Yang pertama, persiapkanlah ilmu. Ilmunya apa? Yang rajin membaca, beli fikih puasa, tanya jawab puasa. Di internet ada Pak Ustaz? Oh ada, tinggal buka aja situ. Buat di Google, www.google.com. Tulis di situ fikih puasa, tanya jawab puasa Abdul Somad. Awak cubo yo, ado ndak? Tanya jawab puasa Abdul Somad. Enter. Habis lo paket. 30 fatwa Ramadan Abdul Somad. Aduh. Yang mau dicetak boleh. Bagikan ke masjid-masjid silakan. Kalau disampulnya kami gue coblos nomor sekian, jangan. Cetak, bagikan. Ini bagus. Di situ ambo bahas dari mulai kumur-kumur, suntik, besahur, apakah niat sahur itu sekali saja atau tiap malam. 30 tanya jawab seputar Ramadan. Dalam bentuk PDF boleh dilihat. Nah, ini ilmu. Karena kalau kita tidak punya ilmu, segala sesuatunya, la ilaha illallah itu penting, tapi di pangkal la ilaha illallah ada namanya fa'lam, berilmu tentang la ilaha illallah. Adapun iman yang diundang dalam acara Ramadan itu tidak ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas, semua manusia ikut. Tapi dalam Ramadan itu cubo awak calia ayatnya. Ya ayyuhallazina amanu, orang yang beriman saja. Yang hadir nanti dalam acara tausiah Ustaz Abdul Somad adalah ASN saja. Tiba-tiba nanda ASN masuk, oh enggak bisa, di stop sama Pak Satpol PP. Itu aku tagak orang dari pintu. Nah itu juga untuk nan puasa itu ayatnya jaleh. Ya ayyuhallazina amanu. Bagaimana awak memperbaiki iman awak? Apa ambo orang beriman? Amma ambo orang beriman? Ambo lahir di 50 kota kabupaten orang beriman? Enggak akan mungkin ambo tidak beriman. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang waktu berzina itu imannya keluar. wala yasrabu syaribu hina yasrabu wa huwa mu'min. Urang nan minum khamar, mabuk, sakau, narkoba itu imannya kalua. Wala yasriqu syariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Orang yang mencuri itu waktunya mencuri imannya kalua. Lapeh iman dari badan. Hadis itu diriwayatkan sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas. Datanglah muridnya namanya Ikrimah. Ayun za'ul iman, apakah iman itu bisa keluar dari badan awak? Abdullah bin Abbas indak menjawab dengan kata-kata, wasyabbaka baina asabi'ihi, jari jemarinya inyo jalinkan, summa naza'ahu, dilapehkannya. Hakadha yunza'ul iman, bantu ikulah iman talapeh dari badan awak. Hina taba, ketika orang iko bertobat, ada. Waktu bertobat, imannya masuk leka dalam. Maka diajarkanlah awak taubat nasuha. Nasuha artinya menyaring madu. Ambo kebetulan dibawa dek pengusaha madu untuk membuktikan bahwa madunya asli. Kecik orang madu asli itu tandonya kalau dibawa pulang ke rumah bini awak mengamuk. Dibawa mereka lah ambo ke hutan memanen madu. Tinggi pokok kayu 50 meter. Dinaikkan tali kateh pakai batu. Sesudah itu ditarik pakai tali panjang. Kemudian naiklah tali tadi kateh. Urang pun naik kateh. Lalu nyopotong sarang madu tadi. Sesudah itu jatuhlah sarang lebah tadi ke bawah. Ditampung. Bacampu di situ ado lebahnyo, ado anak lebahnyo, ado sarang lilitnyo, ado kayunyo, menyaring yang kotor-kotor sehingga keluar madu yang asli, bahasa Arabnya namanya nasuha. Maka disabit dengan taubat nasuha. Beko kalau ada orang bertanya, kecek buya-buya awak kalau masih belum puasa kok awak taubat nasuha? Yo, apa arti nasuha? Antah Abdul Somad patang cerita madunya. Ba'a menyaring sampahnya, sarangnya, lilitnya, anaknya, kulit kayunya, daun-daunnya, hilang sadonya, sehingga nan tersaring tinggal madu nan barasiah, itu yang disebut dengan taubat nasuha. Sebab awak kau banyak silap salah dan dosa. Maka sebelum puasa, urang sebelum taubat nasuha itu maka ada disabui dengan mandi taubat. Maka buya-buya awak zaman dulu sebelum bulan puasa dibawanya masyarakat itu mandi taubat. Cuma waktu itu alun ada sampo deterjen, belum ada sabun. Maka diambillah limau, segala limau, limau nipis, limau puri, limau-limau. Maka dimasak ke dalam periuk tanah, diambil itu mayang pinang dengan daun-daun, dicampur, digosokkan ke kulit. Maka dibuat acara orang zaman dulu namanya balimau. Orang di luar Sumatera tidak tahu balimau, limau jeruk, acara berjeruk. Maka mesti pakai limau. Ternyata kini baru ambo caliak di TV, gunakanlah sari limau. Kecilnya dia akan menanggalkan segala molekul-molekul yang menggumpal di depan permukaan kulit Anda. Jadi orang kini kok bahasanya lembut, padahal artinya sama, daki. Jadi asal carito mandi bali mau sebelum bulan puasa itu adalah mandi taubat. Lalu mengapa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Barat mengharamkan bali mau? Mandinya tidak salah, limaunya pun tidak salah. Nan salahnya apa? Baduo dia teban. Sebelum mandi tu bonceng-bonceng. Mandinya biasa. Masalahnya mandi pakai keyboard pulo. Jadi yang dibuat oleh Majelis Ulama ko sudah tepat supaya jangan sampai iko menjadi ajang perbuatan maksiat. Yang ingin ambo jalehkan bahwa nenek moyang awak dulu indak salah. Kenapa mereka mesti mandi? Sebab zaman itu tidak ada AC yang menyedot bau orang. Bayangkan kalau orang di sore Ramadan artinya hujan nak. Hujan yang sejenak turun membersihkan debu-debu yang ada di permukaan daun. Kita pun masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Malam itu mulailah sholat yang pertama dilaksanakan setelah isya, namanya tarawih. Sesudah dua rakaat tagak. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tagak. Allahu Akbar. Tapi sesudah empat rakaat duduk istirahat. Mangga ada duduk istirahat sebab tagaknya lamo, ayatnya panjang, mangaja khatam Quran dalam sembahyang. Duduk istirahat itu bahasa Arabnya tarwihah. Ampe rakaat tarwihah, ampe rakaat tarwihah, ampe rakaat tarwihah. Tarwihah, tarwihah, tarwihah. Kalau tigo ampe kali namanya tarawih. Tarawih artinya sholat yang ada duduk istirahat. Oh, jadi tarawih itu artinya sholat yang ada duduk istirahatnya, Bu ya? Yo. Mangga di masjid kami ndak ada duduk istirahat sebab ayatnya inna a'toina. Nabi sholat tarawih sampai hatta tatafattara qadamahu, bengkak kakinya. Ba'acara sampai bengkak kaki, ambo pernah jo kaki sampai bengkak. Waktu naik pesawat dari Jakarta ke Papua. Bayangkan baralamu Nabi tegak sampai darah turun ke ujung kaki, bengkak. Pada zaman Abu Bakar Siddiq, ndak talok sampai kaki bengkak, maka dipersingkat saja. Diangkat imamnya namanya Ubay bin Ka'ab, satu malam satu juz. Zaman Nabi SAW 8 rakaat, tapi ayatnya panjang. Pada masa Umar bin Khattab, ayatnya dipersingkat, rokaatnya diperbanyak menjadi 20 tambah witir 23 rakaat. Maka kata Syekh Atiyah Sokar, Mufti Al-Azhar Kairo Mesir, kalau ayatnya panjang, rokaatnya ketek. Tapi kalau ayatnya pendek, rokaatnya banyak. Orang Indonesia cerdas, dikombinasikannya antara dua. Ayatnya kete, rokaatnya pendek. Dapet dua-duanya. Lalu kemudian sholat tarawih malam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ketika selesai dua rakaat, empat rakaat, orang Makkah itu waktu istirahat itu tawaf. Tawaf ringan untuk istirahat meluruskan urat-urat kaki. Orang Madinah menambah dua rakaat pendek. Ada yang baca Quran, ada yang bertasbih. Itulah dalil boleh bertasbih di celah-celah, di sela-sela tarawih. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun Qudus Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. Kata Syekh Atiyah Sokar, itu dalilnya boleh bertasbih di sela-sela, di celah-celah. Karena waktu istirahat orang di Makkah dulu ada yang tawaf, yang tak tawaf baca Quran, ada yang bertasbih bertahmid. Tak usah berkelahi gara-gara itu. Hanya saja kebetulan Buya Ketua Majelis Ulama Indonesia, alangkah baiknya kalau diseragamkan bacaan di musola, di surau, di masjid. Karena banyak bilal-bilal, karena setahun sekali bacaan yang tahun lalunya lupo, bacaan yang kini inyo ndak ingin. Akhirnya bunyi tasbihnya macam-macam. Ujung-ujungnya aja nanti, cabut. Imamnya lambek, makmumnya cabut. Kita perbaiki. Lalu kemudian selesai sholat tarawih, sholat witir. Selesai sholat witir, biasanya tadarus. Tadarus, maka siapkanlah Al-Quran. Nanti balik pengajian, singgah ke toko buku, tengok-tengok Quran. Tengok Quran ketek, ringan, tapi mato ndak jale. Quran nan gadang, terserah. Download juga boleh di Play Store. Ada yang bagus namanya aplikasi Qoraa, Qoraa. Ada cara baca, bisa juga menghafal, ada tajwidnya. Oh, jangan-jangan Ustaz Somad kok menggaleh kok. Enggak. Ambo enggak dapat persen apapun dari Qoraa. tapi ini punya sahabat-sahabat kita bagus untuk belajar Al-Quran. Kalau di luar Ramadan, baca Quran, baca tafsir, baca terjemah. Tapi di Ramadan, lebih pada memperbanyak bacaan. Imam Malik bin Anas biasanya membaca kitab Muwatta'. Tapi kalau di bulan Ramadan, kitab Muwatta' ditutup, Imam Malik banyak menghatamkan Al-Quran. Imam Bukhari yang menulis kitab Sahih Bukhari, kalau bulan Ramadan, dia lebih banyak menghatamkan Al-Quran. Kanal Imamul Bukhari yukhtimul Qur'ana fi Ramadan sittina khatamah. Imam Bukhari menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 60 kali khatam. Tapi saya tak ingin gara-gara ini lalu ASN Pemda tak masuk kantor. Kenapa tak masuk? Menghatamkan Quran di rumah. Karena bekerja juga adalah ibadah. Sebetulnya kalau kita baca 2 lembar sesudah subuh, 2 lembar sesudah zuhur, 2 lembar sesudah asar, 2 lembar sesudah maghrib, 2 lembar setelah isya, itu sudah 1 juz. 1 bulan insya Allah khatam. Istiqomah saja 2 lembar. Biar sedikit, tapi istiqomah berkelanjutan, itu lebih baik daripada sekali duduk 1 juz, wal awal wal akhiru, itu yang pertama dan terakhir. Maka duduk, habis sholat tarawih, jangan keluar masjid, usahakan 1 lingkaran 10 orang, 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar. Kalau belajar sendiri, tadrus. Tapi kalau belajar berdua, tadarus. Ambo membaca, angku mendengar. Kamu membaca, saya mendengar. Namanya tadarus, musyarakah, saling berbagi. Siapa yang pertama membaca? Adik kami menghormati Ustaz Somad. Ustaz dulu, ambo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitab la. Apa kau buaya? Kok ada makharijul hurufnya, ada matnya. Alif lam mim. Dzalikal bukan za. Dzalikal kitab la raiba fih. Biasa orang kalau ditegur bangkit emosinya mengamuk. Berani kalian menegur saya? Tak tahu kalian saya ini siapa? Saya ini di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun, di Sudan lagi. Buya, kalau masalah lamu di Arab, unto lebih lamu. Karena tadarus bukan mau musabaqah. Tadarus nih, kita pun kadang tak sadar kalau kita salah. Orang yang berada di dapur, dia tak tahu kalau tabung gas itu bocor. Dia menghirup gas. Karena dia sudah lama di situ. Yang tahu bahwa di dapur itu ada tabung gas bocor adalah orang luar yang masuk ke dalam muncul. Maka ketika tadarus kita sedang menghilangkan keegoan, kesombongan, keakuan. Saya di kantor, tapi di masjid kita sama hamba Allah. Tadarus, lembutkan hati. Kadang banyak orang tadarus ini, Bismillahirrahmanirrahim, dzalikal kitabu la, begitu ditegur 3 kali dalam hati, Wa'ang beko 4 kali mau tegur. Itu namanya bukan tadarus, itu namanya berbalas kritik. Selesai, balik ke rumah, matikan lampu, matikan handphone, matikan TV, tidur. Yang biasanya sampai jam 12, karena nanti malam akan sholat tahajud. Maka kalau selesai tarawih, witir, baca Quran jam 10, jam sebalik, jam dua balik, jam satu, jam dua, jam tiga, 5 jam tidur, maka bangun untuk tahajud. Tasaharu bersahurlah, fa inna fis sahuri barakah. Karena sesungguhnya dalam sahur ada barokah. Apa barokah sahur? Membiasakan diri tahajud malam. Biasanya barek tahajud malam, maka pada bulan Ramadan pasti orang bangun malam. Kenapa bangun malam? Karena mau makan. Kalau tak makan, besok kelaparan. Dia pasti bangun malam. Tempatkan tahajud. Selama ini catatannya kalau bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam. Keterangan, kencing, kencing, kencing, kencing. Bangun malam, tahajud. Bangun malam, makan sahur. Dari jam ampe. Pertama, sholat malam, sholat sunat wudhu. Habis sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat. Habis sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Habis sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Habis sholat sunat hajat, kalau habis tarawih tadi tidak witir, maka witirnya tengah malam. Tapi kalau habis tarawih tadi sudah witir, maka jangan witir lagi malam. La witrani fi lailatin, tidak boleh dua kali witir dalam semalam. Witir itu artinya ganjil, tigo. Habis tarawih tigo, malam ditambahnya oleh tigo. Tigo tambah tigo, enam, tidak witir lagi. Maka pilih antara dua. Maka nanti ibu bapak kalau nampak habis tarawih kurang pulang, awak husnuzon, berartinya pulang witirnya tengah malam. Walaupun indak sadonan pulang itu ingin witir. Mano tahu anak awak bertanya, mama, mama, papa, ayah, itu manganya pulang, inyo ingin witir tengah malam. Daripada awak duduk ada kolak dua mangkuk menunggu di rumah. Lalu kemudian setelah itu makan sahur. Tasaharu bersahurlah, karena di dalam sahur banyak barokah-barokah. Apa barokah sahur? Fisiknya badan kuat, jangan sampai tidak makan sahur. Ini banyak ibu-ibu tak makan sahur. Sudah makanan siap semua, kata suaminya, mama enggak makan? Enggak. Terus besok kan nanti enggak kuat besok puasanya, air putih aja. Rupanya lah dua piring di dapur. Makan sahur, kata Nabi, kalau tidak mau makan, jur'atan minal ma, walaupun hanya seteguk air. Lalu kemudian awak pun makan. Setelah makan, menunggu azan subuh berkumandang, paling rancak membaca istighfar. Dalilnya, wabil asharihum yastaghfirun, memperbanyak istighfar di waktu sahur. Istighfar paling tinggi, paling pendek, astaghfirullah. Agak panjang, astaghfirullahalazim. Lebih panjang, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lebih panjang, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana amruka wa ana ala ahdika wa ahdika wa sata'atu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka min ni'matika alaiya wa abu bidhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Oh, payah kami mencatatnya, Bu, ya, panjang banget. Tulis di Google, sayyidul istighfar. Nah, tulis di situ sayyidul istighfar, enter, keluar, langsung print, cetak, tempel di dakek kompor. Nah, masak dua kali, masak sahur, masak buko, masak sahur, masak buko. Insyaallah 10 hari ingat. Ndak jua ingat, cabui baka, masukkan ke kopi. Insyaallah TBC. Nah, lalu kemudian sholat subuhnya orang sahur pasti ke masjid. Man sholat subuh hafi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, baka'an nama sholat layla kullah, dapat pahala macam sholat sepanjang malam. Dan biasanya di masjid awak ada kultum pengajian subuh. Khusus hari Sabtu, hari Ahad, jangan keluar masjid sesudah subuh, tapi sampaikan waktu syuruk, sholat isyrok. Namo wakatunya syuruk, namo sholatnya isyrok. Wakatunya mudah saja, maghrib jambara di payakumbuh. Waktu sholat 50 kota. Waktu sholat payakumbuh. Sebenarnya ambo ingin mencari waktu jumaik ke jambara. Waktu sholat payakumbuh, dua baleh dua ampek zuhur. Maghribnya 8 baleh 27. Maka awak duduk di masjid sampai jam 6.27. Jam 6.27 sholat sunat isyrok 2 rakaan. Siapa yang sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, jam 6.27 inya sholat sunat isyrok 2 rakaan, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umroh, dapek pahala haji dan umroh. Hadisnya hasan dalam Sunan Tirmidzi. Tamah, tamah, tamah. Ambo ndak umroh lah 2 tahun. Kini pun ambo ndak berani umroh. Ambo danga kawan nan pai umroh. Wah, kawa umroh awak. Alun pai sekali cucu. Sampai ke Madinah, cucu lagi. Ke Makkah, cucu. Masuk hotel, cucu. Pulang, cucu. Balik ke siko, udahlah hambo pesek. Bagi yang sanggup, bagi kita yang tak sanggup ke saat suci Makkah, maka sholat subuh berjamaah, duduk berzikir niat Allah sampai terbit matahari, sholat sunat isyrok 2 rakaat. Lalu kemudian awak pun berangkat ke kantor dalam keadaan semangat. Puasa tidak merubah etos kerja. Ini banyak orang berangkat ke kantor semangatnya 6L. Lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Bulan puasa bukan bulan berlemas-lemasan. Perang Badar tanggal 17 Ramadan. Bulan Ramadan sahabat Nabi berperang. Di Mesir ada kota namanya Sittah Oktober yang direbut dari tentara Israel, disebut dengan 10 Ramadan. Kota itu diberi nama 10 Ramadan. Tariq bin Ziyad membebaskan Andalusia Spanyol, menyeberang dari Maroko, merebut Spanyol, bulan suci Ramadan. 17 Agustus 1945 jatuh pada bulan suci Ramadan, bulan jihad. Tapi gak heran di tempat kita kadang, kalau udah bulan Ramadan, cobalah Bapak Ibu perhatikan nanti, bulan Ramadan, jam sabaleh bantu iko, pailah wak ke masaji awak, bergelimpangan korban perang, pakai baju seragam. Kalau awak jago kan, lalu, hey, apa kau bukan bulan santai Ramadan, kau bangun, bangun, bangun. Langsungnya jawek ke awak, pakai hadis lo tuh, naumus so'im huwal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Oh, ingat lo nya hadis. Hadis naum sha'im wal ibadah itu hadis dhaif. Hadis dhaif tak bisa dipakai untuk mendorong tidur siang. Menjadi pelayan masyarakat adalah wajib. Puasa Ramadan juga wajib. Tapi kalau musafir jarak qasar salat 89 km boleh diganti di hari yang lain. Mau kemana? Keluar kota. Kemana? Ke Jakarta. Maka fa'iddatum min ayyamin ukhar, atau sakit tua yang tak bisa lagi, maka membayar fidyah. Wa'alal ladzina yutiqunahu, yang tua renta atau yang kena penyakit akut tak mungkin sembuh sampai mati, kena mah akut, kena diabetes akut, maka dia boleh tidak puasa. Syaratnya tak sembuh-sembuh, Syawal makin parah, sampailah akhir. Mudah-mudahan Ramadan kita ini Ramadan yang lebih baik daripada tahun lalu, insyaallah. Tadi ambo mulai jam sabaleh, jam barak ini. Jam sabaleh 3.08 sudah. Lalu kemudian pulang di sore hari. Itu di siang Ramadan itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang ujian orang bulan puasa ini luar biasa. Manca liat oto warna merah macam semangka. Ngaku ibu nanti jangan berjilbab yang warna-warna makanan, karena godaan yang luar biasa. Sampailah pada akhirnya azan maghrib berkumandang. Jam 6 sore orang sudah mau keluar rumah menghidupkan sepeda motor. Ditanya dek bini, udah baik kama? Jangan kau tanya kemana aku pergi. Begitu pulang, limo di kiri, limo di kanan. Dari mulai macam-macam makanan. Ndak ambo sabui, beko tersinggung bapak. Makanan ambo tuh. Begitu azan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk air 3 teguk, kurma 1 butir, hilang hawa nafsu yang tadi. Mana haus tadi? Tak ada, hilang. Begitulah hawa nafsu. Apa kata suami? Ini hari terakhir, Ma. Besok tak kita ulang. Besok jam 6, dibuat saja. Memang manusia kau pelupo. Orang nan lupo nan lalai kau diingatkan. Watawasau. Nan mengingatkan ustaz. Tapi pas dah kek bawa buku tu, ustaz tu pun lupo juga. Ingatkan. Doakan Ustaz Somad supaya nyo ingat tentang ceramah ini. Jangan sampai cuma nyo pandai mengecek saja, inyo indak mengamalkan. Nah, lalu kemudian awak pun berbuka puasa. Nan paling elok ikut sunnah adalah kurma. Mangga kurma, sebab kurma iko manis. Usus awak tidak masuk makanan ampek baleh jam. Kalau dimasukkan ke dalamnyo air es, Maka bayangkan kenal pot sepeda motor nan panas, siramkan air es, lapeh, tanggal catnya. Begitulah kena penyakit usus. Maka yang paling bagus masuk air suam kuku. Kalau di Mesir sore-sore air panas dimasukkan kurma ke dalam atau susu. Nanti begitu mau berbuka puasa itulah minuman. Ternyata minuman kesukaan Nabi Muhammad SAW adalah air yang dimasukkan kurma ke dalam, lalu kemudian diminum airnya, kurmanya dimakan, bagus sekali untuk usus. Kenapa kita mesti berpuasa? Ternyata badan kita ini mengandung banyak sekali penyakit. Makan buah apel, apelnya tidak dimakan ulat. Kenapa ulat tak mau makan apel? Karena apel mahal. Bukan. Karena apel disemprot pestisida. Maka ketika kita makan buah apel, pir, sesungguhnya pestisida masuk ke dalam. Ada bahan makanan yang berlebih, tidak. Zaman dulu orang minum teh manis, makan gula, makan santan, tapi setelah itu dia membajak sawah 2 hektar berkeringan. Orang zaman sekarang santan, gula, kolesterol, habis itu tarik selimut, hidupkan AC. Menggumpal dalam darah. Maka kita mesti berpuasa untuk supaya toksin, racun, kelebihan makanan dibuang, dibakar dalam diri. Makanya keluar Ramadan itu kita dengan semangat yang baru. Kenapa? Fresh. Kalau komputer terlalu lama dipakai, dia mesti di-refresh. Begitu juga dengan badan kita ini, 11 bulan dipakai, ada waktu untuk memperbaharui tubuh. Begitulah Ramadan. Maka jangan jadikan Ramadan sebagai bulan balas dendam. Makan pagi dipercepat jam ampe, makan malam jadi azan maghrib, makan siang ndak ado dibalaskan waktu azan maghrib. Azan maghrib berkumandang, hari balas dendam. Apa yang meningkat setelah Ramadan? Iman meningkat, ilmu meningkat, takwa meningkat. Jangan sampai ditanya orang, apa yang meningkat setelah Ramadan? Kolesterol, gula darah, berat badan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita persiapkan Ramadan. Nampaknya Ustadz Abdul Somad menceramahi. Tidak, ambo sedang mengingat-ingatkan diri ambo, sebab ambo juga manusia yang kena penyakit lalai dan lupa. Ambo sudah jelaskan dari mulai menyambut Ramadan, masuk ke Ramadan, sampailah berbuka. Tapi tentu tak bisa saya jelaskan sampai detil-detil 60 menit. Maka nanti kalau ada pengajian kultum subuh, kultum duha, kultum zuhur, kultum asar, kultum menjelang berbuka, kultum dari isya ke tarawih, dengarkan. Karena Ramadan adalah madrasah ilmu pengetahuan. Ramadan melatih untuk sabar. Ramadan meningkatkan iman dan takwa. Itu yang dapat ambo sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau adonan ingin batanyo, ambo agih 3 pertanyaan. Pertanyaannya terkait dengan puaso. Yang lain ditanya bumi iko petak apa bulat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.